Dek sini. Dalam Mas Geri. Nyapa ya, kok setiap kali kali jenengan ngoten ati kok sering dak dikduk ngoten niku pripun? Lah terus piye to Mas? Koyok geter-geter piye ngono jantung iki rasane. Ngono, aku ya ora roh lho Mas. Apa to Mas? Mosok sampean ora ngerti to? Enggak. Yakin? Yakin. Tenanan nggih? Tenanan. Nggih, Bu. Sampean rungokno niki nggih? Heeh. Tiada kau merasa atau memang tiada dirasa getaran jiwa. Ngerti toh saiki? Insya Allah Mas. Alhamdulillah. Mahesa Yusuf. Cinta. Aku nyanyi ki khusus nggih sampean lho Mas. Mboten nggih. Bismillah. Muka-muka mau jawab. Cinta.